Demi Allah, kata Rasulullah. Sampai Rasulullah bersumpah demi Allah itu, wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirah, tidaklah nilai dunia dibandingkan dengan nilai akhirat. Illa masalu ahadukum, melainkan perumpamaannya seperti salah seorang di antara kalian. Ya ja'alu isbahu fil yami hadih, seperti yang dia memasukkan telunjuknya ke dalam lautan, lalu dia kembali dicabut telunjuknya tadi. Fal yang zurbi matarji, perhatikan dengan apa telunjuknya kembali. Air yang nempel di telunjuk kita itulah dunia dengan segala isinya ini. Maka jangan terlalu tinggi ketika kita berhayal, jangan terlalu dalam ketika kita bermimpi, dan jangan terlalu berharap kepada dunia. Karena siapapun yang berharap kepada dunia, siap-siaplah untuk kecewa. Karena dunia tidak pernah memuaskan. Bagaimana bisa memuaskan kok? Lawang gambarannya hanya sebatas air yang ada dalam telunjuk. Tapi akhirat lebih dari kata puas.